terakhir kita menjelaskan apa? Bahwa kata mahiya bini'mah al-walad. Bini'mah al-waladu yang dipakai berdalil oleh orang yang menyatakan bahwa, seperti orang-orang Kufah, yang menyatakan bahwa nikmah adalah isim. Karena kemasukan apa? Karena kemasukan huruf ja. Dijawab oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, sebenarnya huruf jarnya itu tidak masuk pada dia. Tidak masuk pada binikmah. Tapi masuk di mana? Masuk di sifat dan mausuf. Mana itu sifat dan mausuf? Dihilangkan. Terus karena dia hilang, maka ma'mulnya menggantikan kedudukannya. Tahu ma'mul sifat kan? Kan kemarin bilang, makul itu amin. Ya, ni'mal walad itu apa? Ma'mul. Kan begitu? Ketika hilang sifat dan mausufnya, maka ma'mulnya menggantikannya. Tahu ma'mulnya? Berarti ni'mal walad maksudnya. Jelas ini? Itu menggantikannya. Alhamdulillah. Jadi kita lihat. Dulu, kata beliau rahmatullah ta'ala, wa amma mastadalla bihil kufiyun. Ada pun yang dipakai berdalil oleh orang-orang Kufah. Famu awal, maka itu ditakwil al-had bil mausufi wa sifatih. Iaitu dihilangkan mausuf yang disifati dan sifatnya. Sudah lihat kemarin kan? Hilang sif yang disifati dan apa? Sifatnya. Ufa wa ikomati ma'mulu sifat. Dan ma'mul sifat ikomah menduduki makomah kedudukannya. Iya kan? Kan sudah kita katakan dia aslinya ma huwa biwaladin makulin fihi, ma huwa biwaladin makulin fihi nikmah awal. Berarti ini hilang, ini walad sama makul, pahamin? Maka ini makmul sifat yang diambil oleh sifat, maksudnya yang diambil oleh makul. Kan makul kan amil. Paham? Yang diamilinnya adalah ni'mal walad. Dipahami ini? Maka ini ni'mal walad menduduki kedudukan walad makul. Paham? Walad makul. Jadi langsung di sini binya bersama dengan ni'mah. Binya bersama dengan apa? Ni'mah. Itu bersambung secara lafaz. Adapun secara takdir tidak, karena ada dua kata yang dihilangkan. Jelas ini? Ada berapa kata yang dihilangkan? Dua kata. Paham yang itu? Kalau antum paham itu, berarti yang selanjutnya itu paham insyaallah. Lihat. Wa takdir, dan takdirnya asalnya ini ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu. Paham enggak? Kemudian diproses. Hilang walad mausuf, hilang makul sifat. Paham ya? Kemudian mausuf ma'mul sifat ni'mal walad menduduki kedudukannya. Selesai. Wa ni'mas sair ala airin makulin fihi bi'sal air. Sama ini. Prosesnya persis. Iya? Kan kemarin dia bilang apa? Ni'ma apa? Apa dia bilang pertama? Apa dia bilang dulu yang pertama? Hah? Apa dia bilang pertama kalimatnya? Hah? Apa? Nikmat as-sayyid. Gitu. Ala bisa. Hah? Al ayyid. Lihat nih, ala bisa. Ala bisa. Bisa kemasukan siapa? Kemasukan siapa? Ala, huruf J. Yang mereka katakan berarti dia isim. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu ada mahdhuf yang dihilangkan. Siapa yang dihilangkan? Mausuf dan sifat. Paham kan? Apa takdirnya? Sama dengan ini. Iya. Nikmat sair. Terus ala. Ala airin. makulin. Fihi bisa, ah baru istilahnya. Bisa al-ayub. Jadi ini namanya mausuf. Ini mausuf. Ini sifat. Dan ini amil. Ini apa? Amil. Ma'mulnya mana? Bi'sal ayyir. Paham kan? Kemudian dihilangkanlah ini sifat dan mausufnya. Paham kan? Kemudian yang ini yang diamilinya itu menduduki kedudukan sifat dan mausufnya itu. Dipahami? Akhirnya ala masuklah kepada bi'sa. Padahal sebenarnya dia masuk pada ala airin makulin fi bi'sal air. Paham mubad? Hah? Ditawil, ada yang dihilangkan. Jadi bukan masuk sama dia sebenarnya. Dan ini dipakai dalam bahasa Arab. Dipakai dalam bahasa Arab. Kadang fi'il kemasukan huruf jar, tapi bukan masuk pada dia asalnya. Sebentar ada syair yang dipakai, dibawa oleh penulisnya, insyaAllah nanti. Untuk membuktikannya. Iya. Jadi kata beliau rahimallahu taala sama ini, wa ni'mas sayru ala airin makulin fihi bisal air. Sebaik-baik perjalanan di atas kendaraan yang dikatakan padanya bisal air. Ala airin di atas kendaraan, air kendaraan. Tunggangan. Ya, makulin yang dikatakan fihi padanya bisal air. Seburuk-buruk kendaraan. Dibahas takdirnya itu takdir lengkapnya. Fa kata beliau rahimallahu taala, fa harful jarri fil haqiqati, maka huruf jar pada hakikatnya innama dakhala alasmin mahdufin. Tiada lain dia masuk pada isim yang dihilangkan, masyaallah. Kama bayyana. Tasdid ya nunnya. Kama bayyana. Kan ada nun itu dua nun. Dari kata bayyana dan na. Kama bayyana. Amin. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Wa qala al-akhir. Lihat ini. Berkata penyair yang lain. Yang menunjukkan syahid kita bahwasanya fi'il huruf jar kadang masuk pada fi'il. Tapi pada hakikatnya bukan dia masuk pada fi'il. Dia masuk pada sesuatu yang dihilangkan sebelum fi'il. Coba lihat. Berkata penyair yang lain. Wakama qol al-akhir. Sebagaimana perkataan penyair yang lain. Wallahi ma layli bina masahibuhu. Wala mukhalitul layan janibuhu. Mana dia? Lihat itu binamah. Nama sepakat para ulama fi'il. Tidak ada yang perselisihkan kalau nama ini adalah apa? Fi'il. Bersamaan dengan itu huruf jar ada. Paham? Apakah ada menyatakan nama huruf nama ini adalah fi'il? Nama ini adalah isim. Kan ada bi. Paham gak ini? Tidak ada. Ai bilailin makulin fihi. Sama takdirnya. Ai bilailin makulin fihi nama sahibuhu. Sama semua takdirnya. Jadi sebenarnya dia huruf jarnya bi itu bukan masuk pada nama, tapi masuk pada sifat dan mausuf yang dihilangkan. Paham insyaAllah? Jadi tidak ada dalilnya. Dibantah. Makanya yang paling kuat adalah dia adalah siapa? Fi'il. Hanya bisa dan ni'ma yang dibantah ya. Adapun laisa sama apa? Asa tidak perlu dibantah. Karena mereka hanya sekedar bilang semakna. Asa huruf. Karena semakna dengan la'allah. Laisa huruf. Apa nama dia bilang? Huruf. Karena semakna dengan apa? Ma. Semakna. Kalau dalilnya semakna, ini dalil sangat lemah sekali. Karena banyak kata yang semakna tapi bukan, tak sama. Paham kan? Iya, tak sama. Itu gampang bantahannya. Yang perlu sekali dibantah itu yang ini, nikmat dan bisa. Masalahnya nyata, masuk huruf ja. Selesai, alhamdulillah terkait dengan fi'il mati. Sekarang kita akan berpindah ke fi'il amar. Walamma faraqtu min dzikri alamatil madi. Tatkala selesai dari menyebutkan tanda fil madi wa hukmihi dan hukumnya, wa bayani makhtulifa fihi minhu dan penjelasan apa yang diperselisihkan di dalamnya darinya. Sanaitu bil kalami, maka saya mengurutkan yang kedua dengan pembicaraan ala fil amr. Sanaitu dari kata itnain, musanna dua artinya. Ya, dari kata sanna dilipat yang kedua, maksudnya berurut. Saya urutkan, ikutkan langsung dengan yang kedua, yaitu berbicara di atas fi'il amr. Fadzakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabah min majmu'i syai'aini. Maka saya sebutkan bahwasanya tandanya dikenal dengan murakkabah. Dia tersusun min majmu'i syai'ain, dari keseluruhan terkumpulnya dua perkara. Wahuma, keduanya adalah dalalatu ala tolab. Satu, maksudnya ini alamat harus ada semuanya, dua-duanya terkumpul. Wahuma dan keduanya dalalatu ala tolab, menunjukkan atas permintaan. Wa qabuluhu ya al mukhatabah, dan dia menerima ya mukhatabah. Tau ya mukhatabah, ya mu'annatsatil mukhatabah maksudnya. Wadhalika nah, demikian itu contohkum. Fa innahu dalun ala talabil qiyam. Kum ini menunjukkan atas talabul qiyam, meminta untuk berdiri. Meminta untuk berdiri. Wa yaqbalu ya al mukhatabah. Dia juga bisa menerima ya mukhatabah. Taqulu idza amartal mar'ata, antum katakan kalau antum perintah wanita, perintahkan seorang perempuan, kumi. Kan kalau laki-laki, kum. Kalau wanita, kumi. Paham gak ini? Ya, sama dengan idrib. Kalau wanita apa jadinya? Hah? Idribi. Ijlis. Isyrob. Iftah. Begitu seterusnya. Nih, ini cirinya. Wa kadzalika uf'ud, antum katakan waq'udi, idhab, wadhabi. Ya, sama semua. Qala Allah Ta'ala fakuli washrabi wa qurri aina. Semua itu kuli, washrabi, qurri. Semua ini adalah fi'il amr. Falau dallatil kalimatu 'ala talab, seandainya kata itu menunjukkan atas talab. Walam takbal ya al-mukhotobah, dia tidak bisa menerima ya al-mukhotobah. Nah, contoh soh. Bimana uskut? Ya soh bermakna diamlah. Mah bimana ukbub, sama tahan. Ya. Au qol au qabilat ya al-mukhotobah, atau dia menerima ya al-mukhotobah. Dia menerima ya mukhatabah. Walam tadull ala talab, tapi tidak menunjukkan atas talab. Nah, antiyahin takumin. Ada ya kan? Iya, yeah, ada ya-nya. Takumina, ta'kulina wa ta'kulina. Maka kalau begini lam yakun fi la amrin, maka dia bukan fil amr. Harus ada dua baru dinamakan fil amr. Menunjukkan atas talab dan bisa menerima ya mu'annatsatil mukhatabah. Paham ya? Hmm. Kalau hanya salah satu saja, tidak jadi. Summa bayantu anna hukma fi'ilil amri fil asli al-bina ala sukun. Kemudian saya jelaskan bahwasanya hukum fil amr pada asalnya mabni di atas sukun. Kadrib seperti idrib, sukun. Wadhab, idhab, sukun. Wa qada yubna ala hati akhirihi, dan kadang dimabnikan di atas penghilangan akhirnya. Asalnya sukun mabninya, tapi kadang dimabnikan di atas penghilangan akhir. Kapan? Wadhalika inkana mu'talan, demikian itu kalau dia mu'tal, maksudnya mu'tal akhir. Kalau dia mu'tal akhir. Nah, contoh ugzu, ikhsha, irmi. Semua ini dihilangkan akhirnya. Adapun pada kata ugzu yang hilang siapa? iksa, iksa, irmi, iya. Wa qad yubna ala hatin nun, kadang juga dia membini di atas penghilangan nun. Wa dzalika idza kana musnadan li alif itnain. Demikian itu kalau dia disandarkan kepada alif itnain. Tahu alif itnain? Alif fi'il, fa'il. Iya. Jadinya uktuba, ijlisa, iftaha. Paham kan? Itu kan hilang nun itu. Nah, kuma. Contoh, kuma. Aslinya? Aslinya kumani. Ada nunnya. Dan dia dari fi'il mudhari. Af'alul khamsa. Iya. Awawi jam'in. Atau kalau dia disandarkan kepada waw jama'ah. Kalau ada waw juga waw jama'ah, maka hilang juga nunnya. Hilang juga nunnya. Nah contoh, kumu. Asalnya ada nunnya. Asalnya ada nunnya. Hilang nunnya. Au ya ilmu, au ya ilmu khotobatin. Atau dia bersambung dengan ya mu khotoba. Hilang juga nun. Hilang juga nun. Nah, kumi. Berarti, ini keadaan terakhir nih. Hilang nunnya kalau bersambung dengan alif itnain, waw jama'ah atau ya muhanatatil. Mukhotoba. Tiga. Fahadihi salasu ahwali lil amri aido. Maka ini tiga keadaan untuk amr. Maksudnya kembali ke mana ini? Kembali yang dari awal. Asalnya mabni dadas sukun. Satu. Yang kedua mabni dadas hatfi harbi al-illah. Dua. Yang ketiga mabni ala hatfin nun. Tiga keadaan. Bukan fahadihi salasu ahwal. Bukan untuk yang terakhir itu. Bukan untuk waw, alif, dan ya. Paham gak ini? Untuk semuanya. Ini tiga keadaan fil amr. Kama anna lil madri thalathata ahwal. Sebagaimana fil madri juga memiliki tiga keadaan. Memiliki tiga keadaan. Jelas ya? Alhamdulillah. Walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi. Tatkala sebagian kata amr itu diperselisihkan padanya. Hal huwa fi'ilun aw ismun? Apakah dia fi'il atau isim? Nabahtu alaihi, saya ingatkan atasnya. Kama fa'altu, sebagaimana saya lakukan. Mitla dalika, semisal dengan itu fil fi'il madi, dalam fi'il madi. Ya kan? Di fi'il madi kan boleh ingatkan. Ketika belum membahas fi'il madi ada yang mabni, ada yang disepakati, maka boleh sebutkan ada yang diperselisihkan. Sama ini juga sama. Iya. Wa huwa thalathatun, dan beliau bilang ada tiga kata yang diperselisihkan apakah dia fi'il amr atau bukan. Apa itu halumma hati ta'ala? Tiga ini. Halumma hati ta'ala. Ini kita akan lihat. Apa yang kuatnya? Paham? Dan apa pendapat yang lain? Kalau yang kuat sudah lewat. Ibnu Hisham memilih dia adalah fi'il berdasarkan pendapat yang sahih. Apa pendapat yang lain terkait dengan itu? Lihat. Fa amma haluma. Fa talafa bihi al-arabu 'ala lughatain. Adapun haluma, maka orang Arab berselisih di atas dua bahasa. Ihdahuma salah satunya, antalzama tariqatan wahidatan. Dia selalu dalam satu bentuk. La yahtalifu lafdhuha. Tidak berbeda lafadznya. Bihasa biman hiya musnadatun ilai, sesuai dengan orang yang disandarkan kepadanya. Serunya kan namanya fil amr. Ya misalnya gini, fil amrnya, serunya fil amr itu disandarkan kepada berapa, siapa, akan beda. Paham ya? Misalnya Idris. Berarti ini kata Idris. Kalau kita sandarkan kepada dua orang, kita bilang apa? Dua orang laki-laki. Hah? Idriba. Kan begitu? Kalau banyak laki-laki? Hah? Idribu. Paham gak ini? Satu perempuan? Hah? Idribi. Dua perempuan? Idriba. Banyak wanita? Hah? Apa? Idribna. Nah ini halumma. Sebagian orang Arab, dia mengharuskannya di atas satu bentuk. tidak sesuai dengan orang yang disandarkan kepadanya. Artinya ini halumma. Dua laki-laki. Hah? Halumma. Banyak laki-laki. Halumma. Satu perempuan. Halumma. Dua perempuan. Banyak perempuan. Itu namanya toriqotan wahidatan. Tidak berubah. Ya, walaupun yang disandarkan kepadanya berubah. Paham gak ini? Jadi makanya kata beliau, la yahtalif. Ini mananya, itu mananya itu. Dia tidak pernah berubah. Labduha, lapatnya. Bihasabi man hiya musnadatun ilaih. Sesuai dengan yang orang yang disandarkan kepadanya. Artinya tetap halumma. Paham ini halumma? Ini di antara orang Arab. Paham kan? Kalau antum sudah paham itu tadi, lihat ini praktek di buku. Fatakulun antum katakan, halumma ya Zaid. Satu Zaid. Halumma ya Zaidan. Padahal dua Zaid. Seharusnya halumma. Paham? Halumma ya Zaidun. Seharusnya apa? Halummu. Tapi dia enggak. Halumma ya Hindu. Seharusnya apa? Halummi. Halumma ya Hindan. Wa halumma ya Hindan. Paham kan? Enggak berubah. Ya? Wahya lugotu ahli Hijaz. Ini bahasanya orang Hijaz. Ya? Bahasanya orang Hijaz. Satu keadaannya. Wa bihaja'at tanzil. Dengannya lah turun Al-Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasanya orang Quraisy, orang Hijaz. Paham gak ini kan? Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Makanya dengannya datang Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. Padahal ini ikhwanihim. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, kemari ke kami. Kan seharusnya kalau saudara berarti banyak orang. Berarti seharusnya dia bilang, halummu. Tapi Al-Quran bilang apa? Halumma. Padahal ikhwan. Ikhwan itu jamak. Jelas ini? Ikhwan itu jamak. Ya? Ai'utu ilaina. Itu datanglah kepada kami. Wa qala ta'ala, kul halumma syuhada'akum. Katakan, bawa, kemarikan. Datangkan saksi-saksi kalian. Ai ahdiru. Seru mana ini? Hadirkan kalian. Suhada'akum. Pada itu kalian dihitung. Orang banyak. Tapi bersama dengan itu dia pakai kata apa? Halumma. Iya. Hiya indahum. Itu lugonya. Selalu dalam satu bentuk. Terus apa kalau begitu? Iya. Kalau begitu apa? Karena kalau dia seperti itu berarti tidak dia menunjukkan atas tolak tapi tidak menerima ya manatatil mukhotobah. Karena fiil itu kan seharusnya idrib, idribi. Kalau ini halumma terus. Apa kira-kira menurut mereka yang kuat? Makanya kata penulis, huyya indahum ismu fiilin. Ini menurut mereka itu isim fiil, bukan fiil. Karena masalahnya selalu halumma. Paham? Selalu halumma. Paham alasannya kenapa selalu halumma? Karena dia adalah isim fi'il, bukan fi'il. Bukan fi'il. La fi'il amr, bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Isim yang bermakna fi'il amr. Isim yang bermakna fi'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatan ala talab, karena dia walaupun menunjukkan atas talab, lakinnaha la taqbalu ya al-mukhotoba. Akan tetapi dia tidak bisa menerima ya mukhotoba karena keadaannya tadi itu yang selalu tetap di atas kata halumma. Paham ya? Nah, ini alasannya masya Allah. Asaniyah, bahasa yang kedua. Antala haqqa haddomair al-barizah. Bisa ikut kepadanya domir-domir bariz. Tahu domir bariz? Domir yang ada lafadznya. Iya? Karena domir itu ada dua. Kalau dilihat dari ada atau tidaknya. Ada mustatir, tidak ada lafadznya. ada baris. Ya, sebagaimana telah lewat pembagian kita di Mutamimah. Ya. Kali ini bihasabi man hiya musnadatun ilai, sesuai dengan siapa yang disandarkan kepadanya. Artinya begini. Nah, ini halumma sama dengan kata idrib. Paham ini? Coba idrib. Kalau dua, antum pilih apa? Idriba. Banyak wanita? Hah? Banyak laki? Satu wanita? Halumma. Dua laki-laki? Banyak laki-laki? Hah? Apa? Apa? Karosa? Apa? Kalau banyak wanita? Halumna, halmumna, kan halumma, halumma, asalnya halmum, supaya bisa tasdi dipindahkan ke depan tas harokatnya, paham gak nih? Halmumna, empat, paham? Hah? Paham? Yakin ini mubar, yakin, hah? Hah? Apa ditulis? Yakin mubar, paham? Hah? Alhamdulillah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, lihat setelahnya. Lihat, ada di buku. Fatakul, antum katakan. Tapi kan enak tom kalau dipikir. Antum katakan, halumma. Halumma, halummu, halmumna, bilfak, dengan dibuka. Dibuka apanya? Ah, tasdidnya. Wasukun lam, dan disukun lamnya. Karena harokat lam itu sebenarnya punyanya mim. Punyanya mim. Cuma dipindahkan mimnya karena mau ditasdid kata setelahnya, kata ada nunnya. Paham kan? Iya. Jadi asalnya itu halumma, asalnya halmum. Halmum. Paham gak ini? Jadi kalau kita mau tasdid mim ke mim, pindahkan harokat mim pertama ke lam. Jadi halum tasdid halumma. Paham gak ini? Makanya ketika itu dilepas dia, terlepas dia, pindahkan kembali harokatnya. Wa halummi. Wahia lugotu Bani Tamim. Ini adalah bahasanya Bani Tamim yang seperti ini. Wahia indaha ulai fil amr. Dan dia menurut mereka adalah fil amr. Kenapa bisa? Lidalalatiha ala tolab wa qabuliha ya al mukhatabah. Karena dia menunjukkan atas tolab dan bisa menerima ya. Bisa menerima ya mukhatabah. Ya. Wa qad tabayyana bima stashhadtu bihi minal ayataini. Anna halumma tustamalu qasiratan wa mutaaddiyatan. Dan telah jelas dari apa yang saya istashhad, yang saya perkuat dengan dua ayat tadi, bahwasanya halumma itu kadang digunakan qasirah lazimah. Qasirah artinya lazim, tidak butuh pada objek. Ya, qasirah artinya apa? Ay lazimah. Tau fi lazim? Apa artinya fi'il lazim? Fi'il yang tidak bukan muta'addi. Kadang dia fi'il lazim. Lihat itu. Wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Lihat, dia tidak punya maf'ulun bi. Dia tidak punya maf'ulun bi. Bahkan setelahnya ilaina pakai huruf jar. Nah, kata kalau pakai huruf jar berarti dia fi'il lazim. Iya? Dan masya Allah wa muta'addiya. Ternyata dia juga antara dua. Dia bisa muta'addi, bisa juga apalah? Lazim. Dia muta'addi. Mana buktinya? Ayat yang kedua. Kul halumma syuhada'aku. Kan syuhada'aku mafulun bi. Paham gak ini? Syuhada'aku apa? Mafulun bi. Nah kalau ada mafulun binya, muta'addi atau lazim? Mutaaddi lazim? Mutaaddi. Ah, dari dua ayat itu ada faedah yang beliau berikan, yaitu bahwa halumma itu bisa mutaaddi, bisa juga apa? Lazim. Jelas ya? Iya. Ah, ini dikatakan, selesai dulu ya, sudah dulu. Hati dan ta'an besok. Kalau besok, insya Allah dilihat ya. Karena kalau ada usair, karena hari Ahad, usair mau masuk pagi. Jadi kalau usair masuk dan sama mungkin siapa tahu ada yang ikut sebagian, nah kita libur. Paham kan? Hari Ahad saja, karena usair hanya masuk hari Ahad. Kita libur kalau belum masuk. Kalau tidak masuk, tapi kayaknya masuk. Karena cuma hari Ahad. Iya, kita libur besok ya. Alhamdulillah.